بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan يقول الإمام ابن القيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى mengatakan القرآن كله في التوحيد القرآن seluruhnya membahas tentang tauhid لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك karena sesungguhnya Al-Quran bisa jadi merupakan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhidi. Dan bisa jadi merupakan penjelasan akan balasan terhadap ahli tauhid. Wa jazai ahli syirki dan balasan bagi orang-orang musyrik. Wa imma fi ahkamil halali wal harami. Dan bisa jadi membahas tentang hukum-hukum halal dan haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid. Dan ini termasuk di antara hak-hak tauhid. Wa imma qasasun 'anil rusuli wa umamihim. وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْخُصُومَاتِ وَهَذَا جَزَاءُ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ Dan bisa jadi berupa kisah-kisah tentang para rasul dan umat-umat mereka, serta apa yang terjadi di antara mereka berupa perselisihan-perselisihan. Dan ini merupakan balasan terhadap tauhid dan kesyirikan. Inilah 4 bagian kandungan Al-Quran. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, penjelasan akan balasan bagi ahlu tauhid dan orang-orang musyrik. Yang ketiga, hukum-hukum halal dan haram. Yang kelima, kisah-kisah para rasul dan umat-umat mereka. 1, 2, 3, 4. Dan semuanya terkait dengan tauhid. فالقرآن كله توحيد maka Al-Quran seluruhnya merupakan tauhid min awwalihi ila akhirih dari awal sampai akhirnya wa ma'a hadha yaqra'una hadha al-Quran wa hum muqimun 'ala asy-syirkil akbar Dan bersamaan dengan ini, mereka membaca Al-Quran. Bersamaan dengan itu, mereka melakukan kesyirikan besar. وَيَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهَا Dan mereka mengucapkan لا إله إلا الله, sementara mereka tidak mengamalkannya. Hum fi wadin wal Qur'anu wa la ilaha illallahu fi wadin akhara. mereka berada di sebuah lembah, sementara Al-Quran dan La ilaha illallah berada di lembah yang lain. Innama hiya alfadhun ala lisani faqat. La ilaha illallah yang mereka ucapkan hanyalah lafaz-lafaz di lisan saja. Lau tas'al wahidan minhum ma ma'na la ilaha illallahu, seandainya engkau bertanya kepada seseorang di antara mereka, apa makna la ilaha illallah? Laqala laka la adri. Ana lam ata'allam. Niscaya dia akan mengatakan, aku tidak tahu. Aku belum belajar. Fanaqulu lahu. Maka kita katakan padanya, idzan anta taqulu la ilaha illallahu wa la ta'lamu ma ma'naha. Kalau begitu engkau mengucapkan la ilaha illallah sementara engkau tidak mengetahui apa maknanya, hal hadza yaliqu bil muslimi, apakah ini layak bagi seorang muslim? Taqulu kalaman la ta'rifu ma'nahu wa la tahtammu bihi. Engkau mengucapkan ucapan yang tidak engkau ketahui maknanya dan engkau tidak memberikan perhatian terhadapnya. Aw taqulu sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Atau engkau mengatakan, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, lalu aku pun mengucapkannya. Mithla ma yaqulu al-munafiqu fil qabri. Idza su'ila yaqulu sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Seperti ucapan orang munafik di dalam kubur. Apabila ia ditanya, ia mengatakan, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Mujarrada muhakatin, semata-mata meniru saja. Kama qala ta'ala, seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a summun bukhmun 'umyun fahum la ya'qilun. Dan permisalan orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil hewan yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka dari itu mereka tidak memahami. Syabbahahumullahu bil baha'imi allati tasma'u sawta ar-ra'i wa tasma'u al-huda'a wa tamshi 'ala sawti ar-ra'i wa hiya la tafhamu ma'nahu. Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan mereka, orang-orang kafir, dengan hewan-hewan yang tidak mendengar, yang mendengar suara penggembalanya dan mendengar teriakan penggembalanya, al-huda, yaitu suara penggembala yang berupa senandung yang ditujukan kepada unta. Ini huda. Dan hewan tersebut berjalan sesuai dengan suara penggembala. Dalam keadaan hewan tersebut tidak memahami maknanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan ثم صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. Kemudian terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan umat ini. Syaitan menampakkan keikhlasan kepada mereka dalam bentuk celaan kepada orang-orang saleh dan kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Idza qila lahum لا تدع المخلوقين ولا تستغيثوا بهم ادع الله واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إلى الله لا تتوجهوا إلى القبور والأموات. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik, janganlah kalian berdoa kepada para makhluk. Janganlah kalian beristighatsah kepada para makhluk. Berdoalah kalian hanya kepada Allah semata. Dan beristighatsahlah kalian hanya kepada Allah. Mintalah kalian kepada Allah. Dan hadapkanlah diri kalian kepada Allah. Dan janganlah kalian menghadapkan diri kepada kuburan-kuburan dan orang-orang yang sudah mati. Yaquluna anta tatanaqqasul awliya'a. Mereka akan mengatakan, engkau mencela para wali. Haula'il awliya'u qadruhum indana an nujillahum. ونحترمهم ونهتف بأسمائهم. Para wali ini, kedudukan mereka di sisi kami adalah kami memuliakan mereka, menghormati mereka, dan memanggil nama-nama mereka. Hadza qadruhum. Ini kedudukan mereka. فَأَنْتَ تَتَنَقَّصُهُمْ وَلَا تَعْتَرِفُ بِفَضْلِهِمْ. Sementara engkau mencela mereka dan tidak mengakui keutamaan mereka. هَكَذَا يَقُولُونَ لِدُعَاتِ التَّوْحِيدِ. Demikianlah mereka berkata kepada orang-orang yang menyerukan Tauhid. فَنَقُولُ لَهُمْ. Maka kita katakan kepada mereka, نَحْنُ نُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَنُحِبُّ أَوْلِيَا اللَّهِ وَنُوَلِيهِمْ وَنُجِلُّهُمْ وَنَحْتَرِمُهُمْ. Maka kita katakan kepada mereka, kami mencintai orang-orang saleh, kami mencintai wali-wali Allah, kami berloyalitas kepada mereka, kami memuliakan mereka dan menghormati mereka. Walakin la nu'tihim syai'an min haqqir rabbi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kami tidak memberikan kepada mereka sesuatu pun dari hak Rabb Allah Subhanahu wa taala. Wa la nu'tihim syai'an min al-ibadati, dan kami tidak memberikan sesuatu pun dari ibadah kepada mereka. Li'annaha laysat haqqan lahum, karena sesungguhnya ibadah bukan hak mereka. Wahum la yardawna bihada, dan mereka sendiri tidak meridai hal ini. Tidak meridai kita mengibadahi mereka. Wa la yardawna bi annahum yud'auna ma'allahi wa yustaghathu bihim fi syada'idi. Dan mereka orang-orang saleh dan para wali tidak ridha bahwasanya mereka dipanjatkan kepada mereka doa bersama dengan Allah, ditujukan kepada mereka istighatsah dalam keadaan sulit. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.